yeah, hadirnya dia dengan penuh gembira saya sambut. Cinta tak sutanam, tak bisa semua cabut. Kini cuma satu, hanya dia yang sesebut. Cinta semua di dalam hati dia yang genggam dan peluk, yes. Karena sekarang sutrada lagi kau purau, jadi sebaiknya keputusan ini kau ikut, cukup sudah. Jangan banyak luka yang membalut, ah. Katra mau lagi memohon sampai jatuhkan lutut. Kau masuk berlalu dan pergi berlarut. Sasuku berapi dan tenggelam di dalam laut, yeah. Jadi sekarang saya mohon koi out, pergi jauh karena semua yang dulu telah termakan maut. Bebaskan saya untuk nikmati bahagia bersama dia. Lepaskan saya karena dulu kau yang telah ingkari janji setia. Maafkan saya bila mungkin saya tidak bisa berkata apa-apa, karena saya dulu tentu api saya hanya bisa terima dengan pasrah. Walau mungkin sempat saya jatuhkan air mata, biarlah kenangan yang indah perlahan hilang dan akan musnah. Saya harap agar kau bisa untuk mengerti dan berhenti untuk harapkan salah lagi. Dan tak usah lagi untuk kau banyak bicara, karena aku terputus semua itu kau pusalah. Tak kelola ikhlas dan mencoba untuk mengalah. Sekian tak tutup semua dan tak kau bisa terima. Ikhlaskan semua, mungkin tak seharusnya tumbuh bersama. Satu terlanjur dengan dia, karena kau pun telah bersamanya. Sampai kapanpun saya tak bisa maafkan sayang kau tak lagi tak cinta. Jika bila begini adanya, tak usah lagi kau paksakan semua. Jujur saya tak bisa berubah semua. Jujur karena dia selalu lupakan kau yang lama, lupakan kau yang lama. Jangan tanyakan kenapa saya begini, jangan tanyakan kenapa saya berubah. Semua sudah hilang dan tak akan lagi terulang. Tolong lepaskan saya pergi bersama dia yang saya cinta. Seolah semuanya rasa tak lagi mudah. Tak bisa terlupa jika tolong pernah bersama. Namun jika bila tong saling setuju untuk kembali, bagaimanakah dengan dia dan mereka nanti? Kau yang pernah berjanji dan kau lagi yang ingkari. Harap tu pasti mati karena saya tak mau kembali. Saya harap kau mengerti bahwa dialah pemilik hati. Cukup saya hirup karena cahaya itu sudah redup. Sekarang semua berbeda, kau bukan lagi yang terindah. Tolonglah kau pahami dan berhenti untuk memaksa. Karena sampai kapanpun tunggu tak akan lagi bisa bersama. Cerita cinta yang lama biarkan sirna dan takkan susah. Mungkin beginilah jalan yang benar karena dulu saya terlalu sabar. Seperti begini kau bisa sadar cinta itu habis terbakar. Yang lama saya lupa dan kini saya hadirkan dia yang saya cinta. Karena jujur semua rasa untuk kau lama sudah musnah. Jangan paksakan semua sayang, jangan paksakan semua sayang. Karena tak akan lagi saya kau ulang, karena tak akan lagi saya kau ulang. Secukup saya rasakan sakit dan tak mampu saya ulang merakit. Semuanya begitu pahit pernah membuat saya menjerit. Jangan paksakan tak bisa saya cinta karena saya sepunya dia. Luka kau rasa sama seperti dulu yang kau kasih sama saya. Namun jika bila harapan untuk saya masih ada, satu saja yang saya pinta terlalu pun cinta dan cinta. Ikhlaskan semua, mungkin tak seharusnya tunggu bersama. Satu terlanjur dengan dia, karena kau pun tak bersamanya. Sampai kapanpun saya tak bisa maafkan sayang kau tak lagi saya cinta. Jika bila begini adanya, tak usah lagi kau paksakan semua. Lupakan kau yang lama, lupakan kau yang lama. Harus kau ikhlaskan tong tak bisa bersama. Sasu dengan dia dan tong dua su bahagia. Jangan pernah kau paksakan untuk mau kembali. Kau yang pilih pergi dan tak mungkin sesali. Kau pergi jauh, saya harap kau pergi jauh. Apa yang kau lakukan kini sasu malas tahu. Walaupun dulu kau gores luka begitu sakit, karena tong pukisa yang dulu begitu pahit. Namun sekarang luka ini su terobati. Semua rasa cinta itu pun kian musnah dan mati. Saya pilih dia, kau yang tersiksa. Saya ingin setia, jadi jangan lagi kau ganggu sah. Adanya dia mampu lupakan kau yang lama. Dia mampu. Saya tak bisa jika tondra kembali bersama. Lagi. Lekas rebut kembali lembut jari jemari. Mungkin mungkin sutra bisa terpaksa siap sendiri. Tidak mungkin juga dipaksakan untuk kembali. Terpaksa bagaimana dengan ucap mereka nanti? Kau tanam harapan, dan sekarang kau lepaskan. Kau minta kembali dan satra bisa bertahan. Karena sekarang sesuai ada dia. Karena kau terasa mas seperti dia. Temani sampai satu tuk usia. Berharap itu kau tapi kau memilih untuk pindah. Kenapa sesudah baru kau mau kembali? Waktu sadekat kau benci setengah mati. Kau yang pilih pergi dan kau ingin kembali. Sayang masa sutra cinta kau lagi. Kenapa sesudah sadekat kau benci setengah mati. Kau yang pilih pergi dan kau ingin kembali. Sayang maaf sastra cinta kau lagi.